الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله صلوات وسلام kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya, amma ba'd. Nukmilu hadithana fi daqa'iqa mukhtasara. Kita melanjutkan pembahasan kita dengan menjelaskannya secara ringkas. Rifqan bil mutakallim wal mutarjim wal mustami' wal muta'allim, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat bagi si pembicara, bagi penerjemah, dan juga bagi yang menyimaknya. Wa daf'an lil masyaqqah 'anil jami', dan menolak adanya kesulitan yang dirasakan oleh seluruhnya. Tawaqqafna qabla as-salat 'inda su'alin muhim, dan kita tadi selesai dalam pembahasan di mana kita menyebutkan sebuah pertanyaan yang penting. Hasiluh, yang kesimpulannya, idza kana al-ilmu min asbab ath-thabati 'ala al-istiqamah, apabila ilmu itu termasuk di antara sebab keistiqomahan seorang hamba, wa huwa al-'ilm bis-sunnati wa bi aqwali as-sahabah, yaitu berilmu tentang sunnah dan perkataan para sahabatnya. Aw qul huwa al-'ilmu bil kitab was sunnah wa aqwal as-sahabah, atau katakan berilmu tentang kitabullah dan tentang sunnah dan tentang ucapan-ucapan para sahabat. Qala ibn Mas'ud la yazalu an-nasu bi khairin ma ataahumul 'ilm min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama ilmu yang sampai kepada mereka itu berasal dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah, dan berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, al-'ilmu ma ja'aka 'an ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhudh bih, kata Asy-Sya'bi rahimahullah, apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka engkau mengucapkan dengannya. Wa qala al-imam Malik ibn Anas rahimahullah, dan berkata al-imam Malik bin Anas rahimahullah, al-ilmu ma jaa 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifat ma ittafaqa fihi ashhabuhu mimma ikhtalafu fihi, dan mengetahui hal-hal yang menjadi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang mereka berselisih padanya. Wa laysa al-'ilm an ta'rifa ma qala fulanun wa abu fulan, dan bukanlah ilmu adalah ketika engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh si fulan atau yang dikatakan oleh abu fulan. Wa qala al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala, an fiqh as-sahaba wa ilmihim, tentang pemahaman para sahabat dan ilmu yang ada pada mereka. Ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, pendapat mereka, pendapat para sahabat untuk kita itu jauh lebih baik daripada pendapat-pendapat dan pandangan kita untuk diri kita sendiri. Wajtihaduhum lana khairun min ijtihadina li anfusina, dan ijtihad para sahabat untuk kita itu lebih baik daripada ijtihad kita sendiri untuk diri-diri kita. Fa idza kana al imam asy-syafi'i wa man qablahu yaquluna hadha al kalam, maka apabila al imam asy-syafi'i dan yang sebelumnya mereka mengucapkan perkataan ini, wa hum fil ilm wal hifz wal dzaka wal lughah wad diyanah, dan mereka lah yang memiliki keahlian baik dalam hal ilmu, dalam hal pemahaman, dalam hal amalan, dalam hal bahasa, dan dalam hal keimanan yang mereka miliki. فَمَاذَا نَقُولُ نَحْنُ Maka apa yang kita katakan? وَالثَّانِ أَنَّ الْعِلْمَ الْخَشِيَةِ Dan yang kedua, bahwa ilmu itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah. خَشْيَةَ اللَّهِ وَمُرَاقَبَةَ اللَّهِ Yaitu rasa takut seorang hamba kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnu Mas'ud kafa bi khasyatillahi 'ilma. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, cukuplah rasa takut seorang kepada Allah, maka itu adalah ilmu. Wa kafa bil ightirar bihi jahla. Dan cukuplah kelalaian seseorang terhadap Allah menunjukkan kejahilan seseorang. Wal jahlu yutlaqu ala amrayn ithnain. Dan kejahilan itu disebutkan untuk dua perkara. Ala adamil ilm. Yang pertama, ketidaktahuan seseorang. Wa ala adam al amal bil ilm. Dan disebutkan pula terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmunya. فَمَنْ لَا يَعْلَمْ جَاهِلْ Maka barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka dia jahil. وَمَنْ لَا يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ جَاهِلْ فِي الْحَقِيقَةِ Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka hakikatnya dia adalah seorang yang jahil. إِلَّا أَنَّ إِثْمَهُ أَعْظَمْ Hanya saja dosa orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu lebih besar. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Allahu Jalla wa'ala berfirman, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا Perumpamaan orang-orang yang diberikan beban Taurat kepada mereka agar mereka mengamalkannya, lalu kemudian mereka pun tidak mengamalkan isi Taurat tersebut, seperti keledai yang membawa buku-buku di atas punggungnya. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت أشد الغضب Dan sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Dan yang dimaksud al-maqtu adalah kemarahan yang paling tinggi. Wa qala ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sementara kalian atamuruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian lupa terhadap diri-diri kalian sendiri sementara kalian membaca Alkitab tidakkah kalian berakal wa fi sahih al-bukhari an usamah ibn zaid radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam sahihul bukhari dari hadis usama bin zaid radhiyallahu anhu berkata telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa yu'ta bir rajul fiyulqa fi jahannam di mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan didatangkan seorang lelaki lalu dilemparkan ke dalam neraka jahannam maka menyebabkan terbuncahnya atau keluarnya usus-usus yang terdapat di dalam perutnya maka dia pun berputar-putar seperti berputarnya keledai dengan apa namanya itu alat penggiling itu biasanya untuk membuat apa minyak atau apa itu keledai itu digunakan untuk menggiling apa alat penggiling ya itulah seperti berputarnya keledai pada alat penggilingannya fayajtami'u 'alaihi ahlun nar, maka berkumpullah penghuni neraka terhadap orang ini. Fayaqulun ya fulan ma atabik, maka mereka pun mengatakan, wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau mengalami hal ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dahulu yang memerintahkan kami kepada perkara yang ma'ruf dan melarang kami dari kemungkaran? Qala kuntu amrukum bil ma'ruf wa la atihi ay la af'alu, maka dia mengatakan, dahulu memang aku perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan namun aku sendiri tidak melakukannya. Wa kuntu anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku dahulu melarang kalian dari kemungkaran namun saya justru melakukannya. Wan nususu fi babil khasyya wal 'amal bil 'ilm katsira, dan dalil-dalil dalam permasalahan rasa takut seorang hamba kepada Allah dan dalam hal mengamalkan ilmu banyak sekali. فَكَيْفَ تَكُونَ الْفِتْنَةَ فِي الْعِلْمِ, maka bagaimana ilmu itu bisa menjadi fitnah? الْعِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ عَظِيمٌ, berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah pada asalnya itu adalah ilmu yang benar. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. روى مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه, الإمام مسلم meriwayatkan dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, في حديث طويل وفيه, dalam sebuah hadis yang panjang dan disebutkan di dalamnya, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', disebutkan di dalam hadis tersebut doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak memiliki kekhusyuan, wa min 'aynin la tadma', dan dari mata yang tidak pernah mengeluarkan air matanya, ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, ومن دعوة لا يستجاب لها, dan dari doa yang tidak terkabulkan. وروى ابن حبان وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma' wa min qawlin la yusma'. Allahumma inni a'udzubika min hadhihi al-arba', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari qalbu, hati yang tidak merasa khusyuk, dan dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuan, demikian pula dari ucapan yang sama sekali tidak didengarkan, ilmin wa qalbun, dan dari mata yang tidak pernah menangis, ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari empat perkara ini. No. والعلم الذي لا ينفع أقسام, dan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada beberapa macam. علوم هي في نفسها ضارة مفسدة, ada ilmu yang pada asalnya ilmu itu adalah ilmu yang memudaratkan dan merusak. Ka'ilmi sihri, seperti ilmu sihir. Wa huwa 'uqadun wa nafthun wa 'azaim wa nahwi dhalik, yaitu ilmu yang dengannya menggunakan simpul-simpul, demikian pula jimat-jimat dan tiupan-tiupan dan yang semisalnya. وقد أمرنا بالتعوذ ومن شر النفاثات في العقد, dan kita diperintahkan untuk berlindung diri darinya sebagaimana dalam firman-Nya, wa min syarrin naffathati, fil uqad, dan dari kejahatan orang-orang yang menipu, yang meniupkan dalam simpul-simpul tali tersebut, yang dimaksud mereka adalah para tukang sihir. والسحر نوعان. Dan sihir ada dua macam. تخيلي. Ada sihir yang sifatnya khayalan. يؤثر في بصر الناظر. Yang memberi pengaruh dalam pandangan dan penglihatan seseorang. فيخيل إليه الأشياء على غير حقيقتها. Di mana dikhayalkan kepadanya sesuatu yang tidak berdasarkan hakikatnya. والقسم الثاني سحر تأثيري. Dan sihir jenis yang kedua adalah sihir yang memberi pengaruh. يؤثر في الأبدان والنفوس. Yang dapat memberi pengaruh pada tubuh dan pada jiwa-jiwa. فيمرض ويقتل. Sehingga dapat menyebabkan seorang sakit dan dapat membunuh. وهناك تفاصيل في حكمه فحد الساحر أن يقتله ولي الأمر. Dan di sana ada rincian-rincian pembahasan tentang hukum seorang yang menekuni ilmu sihir, di mana hukum had bagi pelaku sihir adalah dibunuh oleh pihak pemerintah. Qala sallallahu alaihi wasallam haddus sahiri darbuhu aw darbatun bisayf. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum had bagi tukang sihir adalah memenggalnya dan membunuhnya dengan pedang. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu min hadits Jundub wa qad jaa mawqufan wa marfu'an. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Jundub, dan telah diriwayatkan secara marfu', sebagaimana juga diriwayatkan secara mauquf. Wa sahha 'an thalatha min as-sahabah qatlu as-sahir. Dan telah sahih diriwayatkan dari 3 sahabat Nabi dalam hal membunuh tukang sihir. Wa la yu'lam lahum mukhalif fa kana ijma'an min as-sahabah. Dan tidak diketahui ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihinya, sehingga ini termasuk ijma' para sahabat. Wa qad rawahu al-Bukhari wa Nasa'i wa ghayruhum aidan 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan An-Nasa'i dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadzalika 'ilmu al-kihana. Demikian pula tentang ilmu perdukunan. Wahia iddi'a' ilm al-ghaib. Iddi'a' ilm al-ghaib. Yaitu mengaku mengetahui ilmu gaib. Wa amakin al-mafqudat. Dan mengetahui tempat-tempat yang tersembunyi. Wa minhu qira'at al-kaf. Dan di antara bentuk perdukunan adalah membaca sesuatu melalui telapak tangan. Wal finjan. Atau membaca melalui cangkir. Walwada' dan membaca melalui karang laut, kerang. Yanzuruna fiha yad'un annahum ya'rifun mustaqbal al-insan. Di mana mereka melihat apa yang terdapat di benda-benda tersebut, lalu mereka mengklaim bahwa mereka mampu untuk membaca apa yang menjadi nasib masa depan seseorang. Atau menggaris-garis di tanah yang disebut ar-ramal. Fayurakibuna khututan yaz'umuna biha ma'rifat al-mustaqbal lin-nas wal-kawn. Di mana mereka menyusun garis-garis yang dengannya mereka mengklaim bisa mengetahui masa depan seseorang. Wa kadha at-tanjim. Demikian pula ilmu nujum. Al-istidlal bi ahwalil falak wan nujum ala hawadith al-ard. Yaitu menjadikan dalil dengan apa yang terjadi di langit dengan kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Rawa Abu Dawud wa ghayru bi sanadin sahihin 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan min an-nujum faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir, semakin dia menambahnya maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Wa minal ulum al fasida fi nafsiha, dan termasuk di antara ilmu yang pada asalnya merupakan ilmu yang rusak, al mufsida lil adyan wal aqaid, yang dapat merusak keimanan dan akidah atau keyakinan, ilmu al falsafati wa ilmu al kalam, yaitu mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam. وقد صنف أئمة السنة كتبا في ذم علم الكلام. Dan para imam-imam ahlus sunnah, mereka telah menulis kitab-kitab yang mencerca ilmu kalam tersebut. مثل ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي. Seperti kitab ذم الكلام وأهله karya Abu Ismail Al-Harawi. وجزء في ذم الكلام وأهله لابن وهب القرشي. Demikian pula satu juz yang menjelaskan tentang tercelanya ilmu kalam dan ahlul kalam yang ditulis oleh Ibn Wahab Al-Qurashi. Wa ajma'a as-salaf 'ala dhammihi, dan para ulama salaf telah bersepakat dari mencela ilmu tersebut. Li'annahu 'ilmun fi nafsihi fasidun la yusilu ila al-matalib al-ilahiyyah wal-'aqa'id as-sahihah. Sebab pada asalnya ilmu ini adalah ilmu yang rusak, yang tidak dapat menyampaikan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau menyebabkan dia memiliki keyakinan-keyakinan yang benar di dalam agama. Wa idza istarsalna fi anwa'il 'ulum sayatul majlis. Namun kalau kita terlalu panjang menjelaskan tentang jenis-jenis ilmu akan panjang majelis ini. Irji'u ila risalat fadl 'ilm as-salaf 'ala al-khalaf للحافظ أبي الفرج ابن رجب رحمه الله. Silakan kalian merujuk kepada kitab Fadl Ilmi Salaf ala Al-Khalaf yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. ومن العلم الذي لا ينفع ولو كان علما في نفسه نافعا هو الذي لا تعمل به. Dan termasuk dan ilmu yang tidak bermanfaat, walaupun pada asalnya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ketika ilmu yang engkau miliki engkau tidak mengamalkannya. Dzakara Ibnu Al-Qayyim fi Kitab Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam Kitab Al-Fawaid, alamat lil ilmi alladhi yanfa' wal ilmi alladhi la yanfa', tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. فمن علامات العلم النافع, dan di antara tanda ilmu yang bermanfaat, annaka kullama izdatta minhu izdatta khasyatan lillah, bahwasanya semakin bertambah ilmu yang kamu miliki maka semakin bertambah pula rasa takutmu kepada Allah azza wa jalla, wa khaufan min Allah, dan rasa takut kepada Allah jalla wa ala, wa amalan salihan, dan semakin bertambah pula amalan salihmu, wa iqbalan ala al-akhirah, dan senantiasa berjalan menuju kehidupan akhirat, wa izdatta tawadu'an lil haqqi wa lil khalq, dan semakin bertambah pula sifat tawadu', rendah hatimu terhadap kebenaran, demikian pula di hadapan para makhluknya. Fataqbalul haqq mimman ja'aka bih, sehingga engkau menerima kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran itu kepadamu. Watatawadha' linnas, dan engkau bersifat tawadhu' di hadapan manusia. Wa 'alamatul 'ilmi alladhi la yanfa', dan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya, 'aksu, adalah sebaliknya. Kullama izdatta minhu izdatta kibran, semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula kesombongannya. 'Ala an-nas, di hadapan manusia. Wa tughyanan, dan melampaui batas. Wa tasallutan, dan menguasai. Wa fujuran fil khusuma, dan melakukan tindakan kefajiran dalam perselisihan. Wa qillatan fil ibadah, dan minim dalam melakukan ibadah. Wa qaswatan fil qalb, dan kekerasan di dalam hati. Wa qillatan raghbah fil akhirah, dan sedikitnya kehendak untuk menuju akhirat. Wa iqbalan ala ma harrama Allah min ad-dunya alaik, dan menuju kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia. Walabsan lil haqq bil batil, dan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa kitman al haqq idza kana alaik wa idharahu idza kana lak, dan menyembunyikan kebenaran apabila apabila kebenaran tersebut berlawanan dengan apa yang dia inginkan dan menampakkan kebenaran apabila sejalan dengan seleranya dan hawa nafsunya. Ila ghairi dhalik min al-alamat allati dhakaraha aw zidtu 'alayha. Dan seterusnya dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim atau sebagian yang aku tambahkan padanya. Fa hadha min al-fitnah. Maka ini termasuk dalam bentuk fitnah. Min al-fitnah fi bab al-'ilm al-fitnah fi mu'amalat al-'alim. Dan termasuk di antara fitnah dalam perkara ilmu adalah fitnah di dalam bergaul dan menyikapi seorang alim. Wa ahlu hadhihi al-fitnah qisman. Dan orang-orang yang terjerumus atau menceburkan dirinya ke dalam fitnah ini ada dua bagian. Al-qism al-awwal, bagian yang pertama, ahlu al-ghulu fil 'alimi wat-ta'assub lil masyayikh. Orang-orang yang bersikap ghulu terhadap seorang alim dan bersikap fanatik terhadap para masyayikh. Wal-qism ats-tsani, jenis yang kedua, ahlu al-jafa' wat-ta'n wal-ihtiqar li ahli al-'ilmi was-sunnah. Orang-orang yang bersikap kaku dan cercaan, mereka mencerca dan merendahkan para ulama us-sunnah dan ahlus sunnah. Qabla hadha aw qabla an ufassil fihi adhkuru muqaddimah muhimmah. Dan sebelum saya merinci perkara ini, saya ingin menyebutkan sebuah pendahuluan. Al-fitnatu fil ghulu bil 'alim ashadd min ghairiha. Bahwa fitnah yang berkaitan dengan sikap berlebihan di dalam menyikapi seorang alim itu lebih dahsyat dan lebih parah dibandingkan yang lainnya. Awwalu syirkin waqa'a fil ard. Syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi. Syirku qaum Nuh. Adalah syiriknya kaum Nabi Nuh. Wa kana bi sababil ghulu fi rijalin salihin. Dan kesyirikan tersebut terjadi disebabkan karena sikap ghulu di dalam menyikapi orang-orang saleh. Ahli ilmin wa ahli ibadah. Yaitu menyikapi para ulama dan orang-orang yang ahli ibadah. As-salihuna wal ulama lahum haqqun syar'i. Orang-orang yang saleh, demikian pula para ulama, mereka memiliki hak yang terdapat di dalam syariat. Fal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Warithu anhumul ilm. Di mana mereka mendapatkan warisan ilmu dari para nabi. Wa fil hadith hassanahu ba'du ahli al-'ilm laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Dan di dalam sebuah hadith yang dihasankan oleh sebagian para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kami dan tidak memuliakan yang lebih tua dari kami dan tidak mengetahui hak seorang alim. Falahum haqqun syar'i. Maka seorang alim itu memiliki hak syar'i. La yajuzu tadyi'uh. Tidak diperbolehkan kita mengabaikannya. Wala yajuz al-ghulu waz-ziyadata 'alayhi. Dan tidak pula diperbolehkan seseorang bersikap berlebihan melampaui dari batasan syar'i yang ditetapkan. Fastaqim kama umirta wala tatghaw. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan dan jangan engkau melampaui batas. Ahlul bait lahum haqqun syar'i 'alal ummah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki hak syar'i bagi umat ini. Fi sahih Muslim qala sallallahu alaihi wasallam, udzakkirukum Allah fi ahli baiti. Udzakkirukum Allah fi ahli baiti. Udzakkirukum Allah fi ahli baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan, aku mengingatkan kalian tentang keluargaku. Aku mengingatkan kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada keluargaku, diulangi sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil Bukhari qala Abu Bakr as-Siddiq. Dalam sahih al-Bukhari berkata Abu Bakar as-Siddiq, la an asila qarabata Rasulillah ahabbu ilayya min an asila qarabati. Dan aku menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada aku menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Ahlus sunnah a'tau alal bait haqqahum asy-syar'i. Ahlus sunnah mereka telah memberikan kepada keluarga Nabi hak mereka secara syar'i. Min ghairi ghuluwin ila bid'ah wala ila syirk. Dan dilakukan mereka melakukan hal itu tanpa disertai sikap berlebihan yang dapat menjurus kepada bid'ah atau menjurus kepada perbuatan syirik. Dan muncul beberapa kelompok dari kalangan Syiah dan selainnya. Fantasabu ila ahlil bait. Maka mereka menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait. Wa ghalaw fi haqqihim. Dan mereka berlebihan di dalam memberikan hak ahlul bait itu. Fa fa'alu ma'ahum anwa'an min al bid'ah. Sehingga mereka pun melakukan di dalam menyikapi keluarga Nabi berbagai macam jenis perbuatan bid'ah. Bal wasalu ila asy-syirk bihim ma'allah fa yad'unahum ma'allah wa ya'budunahum min dunillah. Bahkan mereka sampai kepada tingkatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berdoa kepada keluarga Nabi bersama dengan Allah Jalla wa Ala dan mereka beribadah kepada keluarga Nabi dari selain Allah Jalla wa Ala. Wazadu aidan fi ghuluwihim faqalu. Dan mereka juga menambah sikap ghulu mereka di mana mereka mengatakan la takunu qa'iman bihaqqi alil bait illa idza tabarra'ta min jami'i as-sahaba. Engkau tidak akan mampu menegakkan secara sempurna apa yang menjadi hak keluarga Nabi kecuali apabila engkau berlepas diri dari seluruh para sahabat Nabi. Wal maqsud biqauli zadu ay mimma yuzkar fi ghuluwihim wa illa fasy-syirk huwa a'zamu az-ziyadah. Yang dimaksud dengan ucapan mereka menambah sikap ghulu mereka yaitu dalam hal menyikapi keluarga Nabi sebab kesyirikan itu adalah merupakan sikap yang paling berlebihan di dalam menyikapi keluarga Nabi. Naqulu inna naqulu raddan ala hadza. Maka kita mengatakan sebagai bentuk bantahan terhadap apa yang mereka lakukan ini. Inna Allah alladhi a'ta haqqan li alil bait a'ta haqqan lis-sahabah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan haknya ahlul bait dialah Allah Azza wa Jal yang juga telah memberikan haknya para sahabat Nabi. Fayajib al-qiyam bil-haqqain. Maka wajib untuk menegakkan dua hak tersebut. Min ghairi ghulu wala tafriq. Dengan tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula merendahkan dan mencela mereka. Al-anbiya lahum haqqun 'ala al-umam. Para nabi mereka memiliki hak bagi umat-umat ini. Al-iman bihim. Dengan beriman kepada mereka. Tasdiquhum. Dan membenarkan apa yang mereka sampaikan. Wa mahabbatuhum. Mencintai mereka. Wa nusratuhum. Dan menolong mereka. Ila ghairi dhalik. Dan seterusnya. Unasun lam yaqifu 'inda al-haqq asy-syar'i. Ada sebagian manusia mereka tidak berpijak kepada hak yang syar'i. Bal zadu wa ghalaw. Bahkan mereka menambah dan berlebih-lebihan. Fada'u al-anbiya min dunillah. Sehingga mereka berdoa kepada nabi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fayad'una Isa alaihi salam. Mereka berdoa kepada Isa alaihi salam. Aw yad'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yastaghithuna bih. Atau mereka berdoa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta pertolongan kepadanya. Aw yad'una Musa aw ghayrahum min al-anbiya. Atau mereka berdoa kepada Musa atau yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul. Fahaula kharaju 'anil haqq asy-syar'i. Maka mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari hak syar'i. Naqulu kadzalik haqqul ulama. Maka itu pulalah yang kita katakan terhadap haknya para ulama. Fitnatut ta'assub lil madzahib min ayna ja'at? Fitnah fanatik kepada madhab-madhab. Dari mana fitnah ini datang? Li'annaha ulbisat thawb at-taqdir wal ijlal lil a'immah. Disebabkan karena tersamarkan oleh mereka tentang permasalahan memelihara kedudukan para ulama dan memuliakan para ulama dan para imam. Wa ma'rifat aqdarihim wa taqaddumihim fil 'ilm dan mengenal tentang kadar kedudukan mereka dan mengenal tentang ilmu yang mumpuni yang ada pada mereka. Wa bulughihim fid diyana wat taqwa mablaghan 'aziman. dan sampainya mereka kepada keimanan dan ketakwaan yang dengannya mereka memiliki kedudukan yang mulia. Fawaqa'at fitnatul madhhabiyyah, maka muncullah fitnah fanatik kepada madhab. Hatta wasalu ila al-iqtital bainahum, hingga sampai kepada tingkatan saling bunuh membunuh di antara mereka. Wa wasalu ila an la yusalli ba'dhum khalfa ba'd, dan mereka sampai kepada tingkatan sebagian mereka tidak membolehkan salat di belakang sebagian yang lainnya yang berbeda madhab. Fi hadha al-haram al-makki al-sharif harasahu Allah, di negeri haram sendiri, di negeri Makkah harasahu Allah. Qabla dukhulihi tahta hukm al-malik Abdul Aziz al-imam al-muslih rahimahu Allah, sebelum dibawa kekuasaan Raja Abdul Aziz rahimahu Allah ta'ala. Idh aslaha ma afsadathu al-fitnah, di mana pada saat itu ada fitnah yang merusak. Fajama'a al-muslimin ala imamin wahid, maka beliau pun di masa khilafah Abdul Aziz, kepemimpinan Abdul Aziz, beliau pun mengumpulkan kaum muslimin pada satu imam salat. Kana fil haram arba'a a'imma wa arba'a maharib, dahulu di tanah haram atau di Masjidil Haram itu ada empat imam dan ada empat mihrab. Imam lisyafi'iyah, mihrab lisyafi'iyah bil imam, ada mihrabnya untuk imam yang bermadhab Syafi'i. Wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, demikian pula madhab-madhab yang lain dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Wa ahyanan az-Zaidiyah, dan kadang-kadang ada mihrab untuk Syiah Zaidiyah. La yusalli ahad khalf al-akhar, maka tidak ada seorang pun yang mengerjakan salat bermakmum di belakang imam yang berbeda madhab. Yu'adzan lis-salat atba' al-imam al-awwal, yu'adzan lis-salat, ketika dikumandangkan azan untuk salat, thumma yuqim, lalu kemudian ditegakkan iqamatus salah. Fayunadun Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i, salah, salah, maka mereka pun memanggil siapa saja yang semadhab dengan mereka, yang bermadhab Syafi'i, ayo salat, salat. Fa idza intahaw qama al-imam al-Hanafi, apabila mereka telah selesai maka bangkitlah imam yang bermadhab Hanafi. Adzana wa aqam, mengumandangkan azan dan iqamatus salah. Thumma nada an-nas Hanafi, Hanafi imam a'zam, lalu kemudian mereka dipanggil siapa yang bermadhab Hanafi, ayo ayo salat. Ka'annahum milal, seakan-akan mereka memiliki agama-agama yang berbeda-beda. Kaifa sarat hadhihi al-fitan bainal muslimin, bagaimana mungkin fitnah ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Sebab al-ghulu fi ba'd al-ulama, sebabnya adalah sikap berlebih-lebihan dalam menyikapi sebagian para ulama. Yatasattar bi annahu yu'azzim asy-Syafi'i, di mana mereka berlindung di balik slogan bahwa dia mengagungkan dan memuliakan Imam Syafi'i. Tsumma yu'adil akharin, lalu kemudian dia mengajak yang lain. Hatta hamala ba'dhum at-ta'assub an yakdhib 'ala Rasulillah, sampai-sampai sebagian mereka disebabkan karena sikap fanatik mereka kepada sebagian ulama hingga mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yad'i ihtiram as-salihin, alladhi yad'i ihtiram al-ulama was-salihin, maka orang yang mengklaim atau mengaku memuliakan ulama dan memuliakan orang-orang saleh, aina ihtiramuhu li rasulillah wa huwa yakdhibu alayh, mana bentuk penghormatan mereka kepada Rasulullah sementara dia dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a ba'dhu al-hanafiyyah hadithan, ada sebahagian pengikut madhab Hanafi memalsukan hadith. Kadiban mawdu'an, hadith palsu. Yakhruju rajulun huwa adhar ala ummati min iblis, di mana mereka menyandarkannya kepada Rasulullah bahwa akan keluar seseorang dari kalangan umat ini yang orang ini lebih berbahaya dari iblis. Ismuhu Muhammad bin Idris, yani Syafi'i. Yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Wa Abu Hanifah siraj ummati, wa Abu Hanifah siraj ummati, wa Abu Hanifah siraj ummati. Adapun Abu Hanifah, dia adalah pelita umatku. Abu Hanifah adalah pelita umatku. Abu Hanifah adalah pelita umatku. Wa min hadha al-hadith al-makdhub la'ana Allah man wada'ah, dan dari hadith-hadith yang palsu ini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memalsukannya. akhadhu laqab Abi Hanifah rahimahullah bi annahu sirajul a'imma. Maka mereka pun mengambil dari hadis ini gelar untuk Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah adalah pelita bagi umat. Hadhihi alfitan. Inilah fitnah-fitnah itu. Fitnatul syirk. Fitnah kesyirikan. Fitnatul bid'ah wat ta'assubat almadhhabiyyah. Fitnah bid'ah dan fitnah fanatik madhab. Fitnat abna' at-turaq as-sufiyyah fi syuyukhihim. Fitnah fanatiknya tarekat-tarekat sufiyah terhadap pimpinan-pimpinan mereka. Fitnat asy-syi'ah fi bab alil bait wal ghulu fihim. Demikian pula fitnah syi'ah dalam pengakuan mereka mencintai ahlul bait dan sikap ghulu terhadap mereka. Kulluha kaif hasalat? Semuanya ini, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal bisabab ihtiqarihim li haula am ta'zimihim? Apakah disebabkan karena mereka merendahkan ulama atau sebaliknya mengagungkan dan memuliakan mereka? Ta'zimihim at-ta'zim al-bid'i la at-ta'zim asy-syar'i. Disebabkan karena mereka mengagungkan ulama tapi pengagungan dengan cara bid'ah, bukan dengan cara yang disyariatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjung aku sebagaimana halnya kaum Nasara yang melampaui batas di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, cukup bagi kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Madza fa'ala ar-rafidhah wa asy-syi'ah? Apa yang dilakukan oleh kaum Rafidhah dan Syiah? Ghalau fi ba'd as-sahabah ka 'Ali radhiyallahu an. Mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi sebagian sahabat seperti Ali radhiyallahu an. Wa tasattaru khalf hubbihi wa ta'zimihi. Lalu mereka berlindung di balik slogan cinta kepada Ali dan memuliakan serta mengagungkan Ali. Wa adharu muwalatihi. Dan menampakkan sikap loyalnya kepada Ali. Thumma ta'anu fi baqiyyati ikhwanihi min as-sahabah. Lalu kemudian mereka pun mencerca yang tersisa dari saudara-saudara atau ikhwan-ikhwan Ali bin Abi Thalib dari kalangan para sahabat. Dzakara Syaikhul Islam fi kitabihi Minhaj as-Sunnah. Disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam kitabnya Minhaj as-Sunnah, anna ba'd ahli sunnah, bahwa ada sebagian ahlus sunnah, alladhina yata'assabuna li syaikhin duna akhar, yang mereka bersikap fanatik kepada seorang syekh tidak kepada syekh yang lain. Syabahu ar-rafidhah, mereka menyerupai kaum Rafidhah. Fa yata'assabuna li wahidin, maka mereka bersikap fanatik kepada seseorang. Wa yudhhiruna muwalati wa nusratah, dan menampakkan sikap loyalnya kepada alim tersebut dan menolongnya. Thumma ya'maluna fi at-ta'n fi al-akharin, lalu kemudian mereka pun melakukan cercaan kepada ulama yang lain. Yaqul shabahu ar-rafidhah fi hadha al-fi'l, beliau mengatakan mereka telah menyerupai kelompok Rafidhah dalam perbuatannya ini. Wa naqala Syaikhul Islam fi kitabih Minhaj as-Sunnah aidan, dan Syaikhul Islam juga menukil dalam kitabnya Minhaj as-Sunnah, al-ittifaq baina ahli al-'ilm, kesepakatan di kalangan para ulama. Was-sunnah wal iman, dan di antara para ulama ussunnah dan ahlul iman, anna kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun bisa diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a an-nas ila shakhsin wahidin mu'ayyan, dan barang siapa yang mengajak manusia kepada satu orang yang telah ditentukan, liya'khudhu bi jami'i aqwalihi, agar mereka mengambil seluruh ucapan dan perkataannya. Fa innahu bidzalika qad ja'alahu ma'suman kan-nabi, maka sesungguhnya dengan perbuatan itu dia telah mengangkat alim tersebut sebagai seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang ma'sum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqa ar-rafidhah fi idda'ihim al-ismah li a'immatin ma'dudin 'indahum, dan mereka telah sejalan dengan kelompok Rafidhah dalam klaimnya kaum Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka adalah imam-imam yang ma'sum. هذه فتن عظيمة يا إخوة. Ini adalah fitnah yang besar wahai para ikhwah. يتعصب أناس لعالم أو شيخ. Ada sebagian orang yang fanatik kepada beberapa orang atau kepada syekh tertentu. فكل ما يقوله يقبلونه. Maka semua apa yang mereka ucapkan mereka terima. وكل ما يأمرهم به يفعلونه. Dan semua apa yang diperintahkan maka mereka melakukannya. فتحدث الفرقة والعداوات. Sehingga muncullah perpecahan dan permusuhan di antara ahlus sunnah. ويوصل إلى إيذاء المسلم بغير حق. Dan sampai kepada tingkatan menyakiti seorang muslim dengan tanpa hak. طلقت زوجات. Diceraikan para istri. اثنان من المشايخ اختلفا. Ada dua orang dari kalangan syekh berselisih. أحدهما تعصب للآخر فطلق امرأته. Salah seorang di antara keduanya ini ta'assub kepada seorang syekh maka dia pun menceraikannya. لأنها تسمع للشيخ السني الثاني. Karena istrinya lebih condong kepada syekh ahlus sunnah yang kedua. بعد سنوات. Maka setelah beberapa tahun kemudian. اصطلح الشيخان وتراجعا. Maka kedua syekh yang tadinya bermusuhan. Mereka pun berdamai dan rujuk satu dengan yang lain. Berdamai. Wahadal miskin dhahabat zawjatuh. Sementara lelaki miskin ini dia sudah kehilangan istri. Qila lahu idhab raji' zawjatah qad taraja' al-masyayikh. Maka dikatakan kepada lelaki ini, kamu pergi rujuk lagi kamu dengan istrimu karena dua syekh ini sudah rujuk, sudah berdamai. Ma hadas safah. Apa kebodohan yang seperti ini? وهكذا الفتنه الموجوده الان بين بعض الشباب. Maka demikian pula fitnah yang ada pada saat sekarang ini di antara para pemuda. أناس من الطرفين هذا يطلق زوجته وهذا يطلق زوجته. Ada beberapa orang yang datang dari dua arah, yang ini menceraikan istrinya, yang situ juga menceraikan istrinya. وبلغ ببعضهم الطغيان في الهجر والأذية. Dan ada sebagian mereka itu sampai kepada tingkatan yang melampaui batas di dalam menyakiti dan mengganggu orang lain. Yaqta' alaihi amalah. Amalah. Dia memutuskan pekerjaan orang lain. Yaqta' alaihi al-ma' ila baitih. Dan dia memutuskan sambungan air ke rumahnya. Yasuddu alaihi at-tariq ila manzilih. Bahkan dia menutup jalan yang menuju ke rumahnya. Baqiya yasiran yaqtulhu yastarih. Maka tersisa sedikit lagi. Dia kenapa tidak membunuhnya sekalian lalu dia istirahat? Hadza madhhab al-khawarij wal haddadiyah. Ini madhhabnya kelompok khawarij dan haddadiyah. Ma huwa madhhab ahlus sunnah ya Syekh? Ini bukan madhhab ahlus sunnah. Hadza min al-jahl al-fadhi'. Ini termasuk di antara bentuk kejahilan yang buruk. Wa min at-ta'assub al-ghali. Dan termasuk di antara bentuk fanatik yang berlebihan. Aina yadhhab bikum ayyuhas syabab? Kemana mereka mengarahkan kalian wahai para pemuda? وبعضهم يفتي بالتهكير للجوالات والمواقع. Dan bahkan sebagian mereka itu membolehkan berfatwa membolehkan untuk menghacker apa bahasa menghacker? Tahu ya? Menghacker HP-HP orang-orang yang berlawanan dengannya. وآخر يفتي بالتجسس على الآخرين. Yang lain mengeluarkan fatwa bolehnya memata-matai orang lain. ويعقد اجتماعاً لتعيين الجواسيس. Dan membuat sebuah rapat untuk menentukan siapa di antara mereka yang diangkat menjadi mata-mata. وظيفة جديدة. Ini adalah tugas yang baru. أنت جاسوس كنداري. Kamu diangkat jadi mata-mata di daerah Kendari. Tajma' al-ma'lumat lil ustaz fulan. Tugasmu adalah mengumpul info-info yang berkaitan dengan ustaz fulan. Hadza fi'l al-khawarij wal jama'at ad-dallah. Ini perbuatan kelompok khawarij dan jamaah-jamaah yang sesat. Anta lasta as-sultan wad-dawlah hatta yakun laka istikhbarat wa jawasis. Engkau itu bukanlah seorang pemimpin negara, pemimpin sebuah negeri sehingga diperbolehkan bagimu memiliki intel-intel dan badan intelijen. Idza lam tuwafiq 'ubbad al-anbiya wal awliya was-salihin, madza yasifunak? Idza lam tuwafiq. Apabila engkau tidak menyetujui orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap ulama, terhadap orang-orang yang saleh. Al-anbiya. Al-anbiya. Apabila engkau tidak setuju terhadap orang yang melakukan penyembahan terhadap para nabi, orang-orang yang saleh, wa qulta ya ayyuhan nas, dan engkau mengatakan wahai sekalian manusia, u'tuhum haqqahum syar'i, berikan kepada mereka para nabi orang saleh itu hak mereka yang syar'i. La taj'aluhum alihatan ma'allah, jangan kalian menjadikan mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. La tad'uuhum, jangan kalian berdoa kepada mereka. La tastaghithu bihim, jangan kalian meminta pertolongan beristighatsah kepada mereka. La taqlubu hajatikum minhum, dan jangan kalian meminta keperluan-keperluan kalian kepada mereka. La tadhbahu lahum, jangan kalian menyembelih untuk mereka. La tanziru lahum, dan jangan kalian bernazar untuk mereka. Hadhihi kulluha ibadatun lillah wahda la syarika lah, segala jenis ibadah ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu bagi Allah. Lil anbiya'i wal mursalin was salihin haqqun syar'i, para nabi dan para ulama dan orang-orang yang saleh, mereka memiliki hak yang syar'i. I'rifuhu wa'malu bih wa la tazidu, hendaknya kalian mengetahui dan mengenal hak mereka dan kalian mengamalkannya, namun jangan kalian menambahnya. Yaqulun ha anta tatanaqqasul anbiya, maka mereka mengatakan ha engkau merendahkan kedudukan para nabi. Anta tasubbul awliya, engkau mencela para wali. Anta la ta'rifu lil anbiya'i jahahum wa manzilatahum 'inda Allah, tidak mengetahui kedudukan para nabi itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yadhkuruna laka al-hadith al-mawdhu' al-makdhub, lalu mereka menyebutkan kepadamu hadis palsu. Idza sa'altum Allah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'inda Allah 'azim, apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan menyebutkan kemuliaanku atau menyebutkan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah itu besar. Wallahi ma qalahu Rasulullah, demi Allah ini tidaklah diucapkan oleh Rasulullah. Wa wallahi ma qalahu as-sahaba wa la rawahu 'an Rasulillah, dan demi Allah tidak pula diucapkan oleh para sahabat dan tidak pula mereka menukil dari Rasulullah. Dua. Tsani. Kedua. Idza qulta لِلشِّيَعَةِ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي آلِ الْبَيْتِ, apabila engkau mengatakan kepada syiah yang mereka bersikap berlebihan terhadap keluarga nabi, آلُ الْبَيْتِ نَذْكُرُ حَقَّهُمْ فِي عَقَائِدِنَا, ahlul bait kita menyebutkan apa yang menjadi hak mereka di dalam akidah kita. وَلَهُمْ حَقٌ شَرْعِي, mereka juga memiliki hak syar'i. وَنَحْفَظُ فِيهِمْ وَصِيَّةَ نَبِيِّنَا, dan kami senantiasa memelihara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ, dan yang dimaksud keluarga Nabi di sini adalah keluarga Nabi dari kaum mukminin. Amma al-kufr fala yanfa' ma'a al-qaraba, adapun kekafiran maka tidak bermanfaat meskipun termasuk dari kerabat Nabi. Ammuhu Abu Lahab naqra'u fihi tabbat yada Abi Lahab wa tab, adapun pamannya Abu Lahab kita membaca di dalam Al-Qur'an tabbat yada Abi Lahab. U'tu ala al-bayt haqqahum ash-shar'i, maka hendaknya kalian memberikan hak syar'i kepada keluarga Nabi itu. La taghlu fihim, jangan kalian berlebihan dalam menyikapi mereka. Wa la ta'tadu wa tat'anu fi ikhwanihim as-sahaba, dan jangan pula kalian melampaui batas yang menyebabkan kalian mencerca terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan para sahabat. Fas-sahaba wal qaraba kanu kulluhum ikhwa ahibba, para sahabat demikian pula keluarga Nabi, mereka adalah orang-orang yang bersaudara seluruhnya. Wa kulluhum kanu ma'a, dan seluruhnya dahulu bersama Nabi. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, Allah azza wa jalla berfirman Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan saling merahmati di antara mereka. Idza jita taqulu hadza, apabila engkau mengatakan hal ini kepadanya, madza yaquluna ank, apa yang mereka katakan orang-orang Syiah itu kepadamu? Nasibi, mereka akan menuduhmu sebagai seorang nasibi, pembenci Ali. Yu'adi alal bait, yang memusuhi keluarga Nabi. Yakrahu alal bait, dia membenci keluarga Nabi. Yu'dhi Rasulullah fi alil bait, dia menyakiti Rasulullah terhadap keluarganya. Tiga. Salah. Yang ketiga. Idza ji'ta ila atba'il madhahib, apabila engkau mendatangi para pengikut madhab, wa qulta lahum ayyuhan nas, dan engkau mengatakan kepada mereka, wahai sekalian manusia, la tahsurul haqq fil arba'ah, jangan kalian membatasi kebenaran itu hanya ada pada empat imam saja. Wa la yahsur ahadukumul haqq fi madhhabihi wa imamihi, dan jangan salah seorang kalian membatasi kebenaran itu hanya terdapat di dalam madhabnya atau hanya diucapkan oleh imamnya saja. Al-Qur'an hudan linnas kullihim, sebab Al-Qur'an itu adalah hidayah bagi seluruh manusia. Laisa hudan lil arba'a faqat, bukan hidayah bagi empat madhab atau empat imam. Al-arba'a ulama'una, empat imam itu adalah ulama kita juga. Wa qablahum ulama'us sahaba wat tabi'in wa atba'ahum, dan sebelum para imam ini ada dari kalangan para ulama, dari kalangan sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa fi azminatihim a'immatun mithluhum, dan di masa-masa mereka banyak imam-imam ahlus sunnah yang semisal mereka. Wa ba'dahum a'immah ka ashabil kutubis sitta wa ghairiha, dan setelah mereka pun ada imam-imam seperti penulis atau pemilik kutubus sitta dan yang lainnya. Fa a'immatuna laysu faqat arba'a, maka imam-imam kita bukan hanya empat saja. Bal al-arba'in wal arba'mi'ah, arba'in bah wal arba'mi'ah, bahkan 40 atau 400 orang. Nastafidu min ilmihim kullihim, di mana kita semuanya mengambil faedah dari ilmu mereka. Ma asabu fihi qabilna, apa yang benar dari ucapan mereka itulah yang kita terima. Wa ma akhta'u fihi li'udhrin min al-a'dhar asy-syar'iyyah radadnahu, dan apa yang mereka keliru dan melakukan kesalahan karena salah satu udzur dari udzur-udzur yang syar'i, maka kita pun tinggalkan pendapat tersebut. Ma hubbina lahum, namun disertai dengan rasa cinta kita kepadanya. Wa sana'ina 'alaihim, dan tetap kita memuji dan menyanjungnya. Wa tarahhum 'alaihim, dan senantiasa mendoakan rahmat kepadanya. Wa dzikrihim bikulli jamil, dan menyebut mereka dengan kebaikan. Wa ma'rifat fadlihim, dan mengetahui keutamaan mereka. Wa annahum a'lamu minna wa akhyaru wa asbaq, dan bahwasannya mereka orang yang lebih berilmu dari kita dan lebih baik dari kita dan lebih dahulu keimanan mereka daripada kita. Lakinna Allah farada 'alal jami' ittiba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bihadza kanu yusunana, dan dengan hal ini para imam itu memberikan wasiatnya kepada kita. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina hatta ya'rifa min ayna qulna, tidak dihalalkan bagi siapapun untuk mengambil pendapat kami sampai dia mengetahui dari mana kami berpendapat dengan pendapat tersebut, yaitu dalilnya. Fa inna qad naqulu al-qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan, karena boleh jadi pada hari ini kami mengeluarkan sebuah pendapat, namun keesokan harinya kami telah rujuk meninggalkan pendapat itu. Qala Malik, berkata Imam Malik, kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr, setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik ucapan, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i idza sahha al-hadith wa madhhabi, al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila telah sahih satu hadis maka itulah madhhabku. Wa rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab al-'ilal li abihi qala, dan Abdullah ibn Ahmad meriwayatkan dalam Kitabul Ilal dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ahmad, bahwa beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul, dia mengatakan, aku mendengarkan ayahku berkata, qala li asy-syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata kepadaku, ya Ahmad antum a'lamu bil hadith minni, wahai Ahmad, engkau lebih berilmu tentang hadis daripada aku. Kalamul syekh li tilmidih, ini adalah ucapan seorang syekh kepada muridnya. Unzur al-insaf, perhatikanlah sikap insaf ini. Unzur at-tawadhu, perhatikan pula sifat tawadhu yang dimilikinya. Unzur ad-diyanah al-qawiyyah, perhatikan pula agama yang dia miliki yang kuat. Al-syekh huwa Syafi'i, syekh yaitu Imam Syafi'i. Wa Ahmad tilmidhu, sementara Imam Ahmad adalah muridnya. Fayaqulu lahu antum ya Ahmad a'lam bil hadithi minni, maka Syafi'i mengatakan kepada Ahmad, engkau lebih berilmu tentang hadis daripada aku. Fa idza sahha indakumul hadith akhbirni hatta a'mala bih, maka apabila sahih sebuah hadis yang engkau menganggapnya sahih, maka beritakanlah kepadaku agar kemudian aku mengamalkan hadis itu. Ikhtasartu ana al-athar. Di sini saya meringkas riwayat athar. Wa an asy-Syafi'i aqwal katsira fi hadha. Dan dari al-Imam Syafi'i banyak sekali ucapan-ucapan yang seperti ini. Wa qala al-Imam Ahmad. Dan berkata al-Imam Ahmad, ajibtu liqaumin 'arafu al-isnad wa sihhatah yadhhabun liqauli Sufyan. Aku heran melihat satu kaum ketika mereka mengetahui sebuah hadis dan kesahihan satu hadis, namun mereka lebih condong untuk memilih pendapat Sufyan. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, imam ahli Iraq di waktu itu. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri adalah imamnya penduduk Iraq di masa itu. Wa qala al-Imam Ahmad la tuqallidni. Dan al-Imam Ahmad mengatakan, jangan engkau bertaklid kepada aku. Wa la tuqallid Asy-Syafi'i. Dan jangan engkau bertaklid kepada Syafi'i. Wa la tuqallid Malik. Dan jangan engkau bertaklid kepada Malik. Wa la tuqallid Al-Auza'i. Dan jangan engkau bertaklid kepada Al-Auza'i. Wa khudh min haythu akhadna. Dan ambillah dari mana mereka mengambilnya. Fa idza qulta lil muta'assibin al mutamadhhibin. Maka apabila engkau mengatakan kepada orang-orang yang fanatik kepada madhab, nahnu nad'ukum an na'mal awwalan bi amrillahi wa rasulih. Kami mengajak kalian untuk mengamalkan yang pertama perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu tidak ada ketaatan mutlak terhadap seorang manusia kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Wa ghayruhu yuqbal minhu wa yurad. Adapun selain rasul bisa diterima dan ditolak. Wa nad'ukum ila an na'mal jami'an bi wasaya ha'ula'il a'immal kiram anfusihim. Dan kami mengajak kalian untuk mengamalkan wasiat para imam-imam Ahlus Sunnah itu sendiri. Bil 'amali bid dalil wa 'adami taqlidihim. Dengan senantiasa beramal berdasarkan dalil dan tidak taklid kepada mereka. Idza sami'u min kadzalik madza yaqulun? Apabila mereka mendengarkan ucapanmu itu dan ajakanmu tersebut, apa yang mereka katakan? Yat'an fil a'immal arba'ah. Maka mereka mengatakan, ini orang mencerca para imam empat itu. Hadza sahib madhhab khamis. Ini adalah pemilik madhab yang kelima. Hadza wahhabi. Ini orang wahhabi. Hadza min al khawarij 'ala al a'immal arba'ah kama al khawarij kharaju 'ala al khulafa' al arba'ah. Ini adalah bentuk khawarij terhadap imam-imam yang empat, seperti kelompok khawarij dahulu. Mereka adalah khawarij yang keluar melakukan pemberontakan terhadap empat khalifah. وهذه سمعتها لبعض المتعصبين المذهبيين. Dan ini aku dengarkan sendiri dari sebagian orang-orang yang fanatik kepada madhab. مع أن الخوارج إنما قتلوا عثمان وخرجوا في عهد علي. Padahal kelompok khawarij itu terjadi atau muncul di masa Uthman, mereka keluar dari kekuasaan Uthman dan mereka membunuh Ali radhiyallahu anhu. Al-khamisah an yaqulu. Ha? Al-khamisah an yaqulu. Taif al-khamisah. Imshi, imshi. Al-khamisah an yaqulu. At-taif al-khamisah yani taqsid. La. Yani at-ta'an al-khamisah fik. Ah, cercaan yang kelima mereka mengatakan, "Hadza yad'i al-ijtihad." Ini orang mengklaim dirinya berijtihad. Wa 'indahum ha'ula al-muta'assibin. Dan pada mereka orang-orang yang fanatik itu, la yad'i al-ijtihad illa majnun aw zindiq kafir. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada orang yang berijtihad kecuali tidaklah seorang itu mengaku dirinya boleh berijtihad kecuali kalau dia gila atau zindiq. Fa idza qalu 'anka tad'i al-ijtihad. Apabila mereka mengatakan kepadamu bahwa engkau mengklaim dirimu berijtihad, fa anta imma majnun aw zindiq kafir indum. Maka itu berarti bahwa dalam pandangan mereka kamu itu gila atau zindiq kafir. Wa hadha ghulu wa tatarruf wa irhab. Dan ini adalah merupakan bentuk ghulu dan sikap ekstrim dan termasuk paham terorisme. Al-mithal ar-rabi'. Permisalan yang keempat. Idza qulta li ikhwanika ahli sunnah. Apabila engkau mengatakan kepada al-mithal ar-rabi'. Permisalan yang keempat. Idza ankarta ala ahli at-turuq as-sufiyyah. Zid tamam. La wahid bas. Apabila engkau mengingkari orang-orang yang berjalan di atas tarekat sufi ya. Al-ghulu fi asy-syekh. Bersikap berlebih-lebihan terhadap seorang syekh. وقلت لهم لا يجوز هذا الغلو. Dan engkau mengatakan kepada mereka tidak boleh sikap gulu ini. سواء كان شيخا لك في التعليم او في التربيه. Apakah dia syekhmu dalam hal mengajarkan ilmu atau di dalam hal mendidik? او كان سببا في هدايتك الى الطاعه. Atau syekh itu menjadi sebab engkau mendapat hidayah untuk melakukan ketaatan. لا تغلو فيه. Maka jangan engkau berbuat gulu berlebihan terhadapnya. لا تطيعوهم طاعة عمياء مطلقة. Jangan engkau menaatinya dengan ketaatan buta. لا تتمسحوا وتتبركوا بهم وتفالهم وغسول أيديهم وثيابهم. Dan jangan engkau mengalap berkah dari dengan mengusap bagian-bagian tubuhnya atau dari pakaiannya atau dari salah satu dari peninggalan yang ada di bagian tubuhnya. لا تلغوا عقولكم ودينكم وعلمكم بين أيديهم. Dan jangan engkau menutup diri. لا تلغوا عقولكم. Jangan engkau menghilangkan akal-akal kalian, agama kalian. Dan ilmu kalian di hadapannya. وتقولون كن بين يدي الشيخ كالمغسل بين يدي الميت. Lalu kemudian kalian mengatakan jadilah engkau di hadapan syekhmu seperti orang yang memandikan jenazah di hadapan jenazahnya. وأن الشيخ ولي الله. Dan bahwa syekh itu adalah wali Allah. أعلم بك منك. Itu lebih berilmu daripadamu. أعلم بك منك. Lebih berilmu tentang kamu daripada dirimu sendiri. فإذا أخبرك بشيء خلاف المعلوم عندك. Apabila dia memberitakan kepadamu terhadap sesuatu yang menyelisihi apa yang engkau ketahui. وخلاف المحسوس. Dan menyelisihi apa yang menjadi real, apa yang menjadi kenyataan. فصدقه وسلم له. Maka wajib bagimu untuk tetap membenarkan ucapan syekh tersebut dan engkau berserah diri kepadanya. ولا تعترض فتنطرد من حضيرة القدس والرحمة. Dan jangan engkau mengeritik syekhmu yang menyebabkan engkau terusir dari wilayah di mana engkau dimuliakan dan disucikan. Jika kata lak hadza jawzul hind faqul na'am ya syekh. Apabila syekh mengatakan kepadamu ini adalah kelapa, maka benarkan, katakan oh ini kelapa ini. La taqul hadza ma'. Jangan kamu mengatakan ini air. Fatuslab al-basira fid din. Karena kalau kamu menyelisihi syekhmu, maka akan dihilangkan keilmuanmu terhadap agamamu. Idza qult lahum ya ibadallah. Apabila engkau mengatakan pada mereka wahai hamba-hamba Allah. Idza dayya'tumul ilm. Apabila kalian menelantarkan ilmu. Wa dayya'tum ma yujibuhu ad-din. Dan menelantarkan apa yang ditetapkan dan diwajibkan di dalam agama ini. Fala tudayyi'u kaunakum insan wa 'aql. Maka jangan engkau menelantarkan dirimu sebagai manusia. قالوا هذا يحارب اولياء الله. Maka apa kata mereka, oh ini orang memerangi wali Allah. هذا يحسد اولياء الله. Ini menyangka dirinya يحسد. Ini orang hasad terhadap wali Allah. هذا من اهل الظاهر ليس من اهل الحقائق. Ini orang-orang tingkatannya tingkatan zahir, tingkatan syariah bukan hakikah. واذا رحموك قالوا. Apabila mereka masih menyayangi kalian, maka mereka mengatakan miskin, hadza minal mahjubin almahrumin. Miskin ini orang adalah orang yang terhalangi untuk mengetahui hakikat sesuatu. Ma hadza ya qaum. Apa ini wahai kaum? Hadza inhirafun wa fitnah fil ilm. Ini adalah merupakan bentuk penyimpangan dan fitnah dalam hal ilmu. Ra'aitum anna hadza kullahu bisabab al-ghulu fi as-salihin wa rafi'ihim fawqa qadrihim. Kalian sudah melihat bahwa sebab penyimpangan ini semua adalah sikap berlebih-lebihan dan terlalu menyanjung dan mengangkat orang-orang yang mereka muliakan. Al-khamis wal akhir. Maka yang kelima dan yang terakhir. Insyaallah. بعض أمراض الأربع الأقسام. Sebagian penyakit-penyakit dari empat bagian yang telah disebutkan. ما عدا الشرك بالله والعياذ بالله. Selain dari perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وجدت في هذه الأزمان عند بعض المنتسبين للسنة. Ditemukan pada masa-masa ini pada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai ahli sunnah. Ghuluwan fi ba'd al-mashayikh. Sikap berlebihan di dalam menyikapi sebagian syekh. Wa taqdim aqwalihim mutlaqan. Dan lebih mendahulukan pendapat-pendapat mereka secara mutlak. La yas'al, la yunaqish, la yabhath. Dia tidak bertanya, dia tidak berdiskusi, dan dia tidak mencari dalil. In kana ustadan sayutrad min majlis al-asatidah. Kalau seandainya dia ustaz yang menyelisihi, maka akan diusir dari majlis para ustaz. Wa idza kana taliban sayutrad min al-ma'had. Dan apabila dia penuntut ilmu, maka akan diusir dari ma'had. Thumma yudayyaq alayhi fil ma' wal kahraba wa yutrad min al-hayy. Lalu kemudian dipersempit urusan listrik dan airnya, lalu kemudian diusir dari kampung, dari wilayah tersebut. Walau istata'u an yatruduhu min al-madinah kulliha la taradu. Kalau seandainya mereka mampu untuk mengusirnya keluar dari kota itu, niscaya mereka akan melakukannya. Wa wujida at-tasattur bi shaykhin aw shaykhayn wat-ta'n fil baqiyyah. Dan ditemukan pada mereka berlindung di balik satu, dua atau dua orang syekh, lalu kemudian mencerca para masyayikh yang lainnya. Mushabahatan li fi'li ar-rafidhah fi tawalli ba'd as-sahabah wa at-ta'n fil akharin. Menyerupai perbuatan kaum rafidhah yang bersikap loyal atau cinta kepada sebagian sahabat, lalu kemudian mencerca para sahabat yang lainnya. Fa idza ji'ta tunkiru hadha. Maka apabila engkau datang untuk mengingkari perbuatan mereka ini. Wa qult ayyuhan nas ulama'us sunnah lahum haq. Lalu engkau mengatakan, wahai sekalian manusia, ulama sunnah itu memiliki hak. Haqqun syar'i. Yaitu hak syar'i. Mahabbatuhum fillah. Mencintai mereka karena Allah. Wa du'a'u lahum. Dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa sana'u alaihim. Dan senantiasa memuji mereka. Wa syukruhum idha asabu. Dan berterima kasih kepada mereka ketika mereka benar. Wa min haqqihim raddul khata' idha akhta'u. Dan termasuk diantara haknya para ulama adalah membantah kesalahan mereka ketika wa mereka salah. Ta'assub li wahidin minhum. Dan tidak diperbolehkan fanatik kepada salah seorang dari mereka. Wa lamma naqul li wahid la ya'ni yajuz li ithnain aw thalatha. Dan ketika kita mengatakan tidak diperbolehkannya ta'assub kepada satu, bukan berarti boleh kalau dua atau tiga. Fasyi'ah ta'assabu li Ali wa Fatima wal Hasan wal Husain wa Salman. Syiah mereka fanatik kepada Ali, kepada Fatimah, Hasan, Husain, Salman. Min as-sahaba wa ta'anu fil baqin. Dari kalangan para sahabat, lalu mereka mencerca yang lainnya. Laisa al-murad al-adad. Jadi bukan yang dimaksud di sini jumlah. Idzan na'rif li ulama'is sunnah haqqahum. Maksudnya bahwa hendaknya kita mengenal haknya ahlus sunnah, ulama sunnah. Bidun ghulu wa la ziyadah. Tanpa berlebihan dan tanpa melampaui batas. Ma yajuz al-ghulu fi masyayikh as-salafiyyin. Tidak diperbolehkan bersikap ghulu kepada masyayikh salafiyyin. Qara'tu lakum kalaman sabiqan li ba'd al-masyayikh. Aku sudah membacakan kepada kalian perkataan sebagian masyayikh. Wa huwa syaikhuna Rabi' hafizahullah wa hasana lana wa lakum al-khitam wa la. Yaitu perkataan dari syekh kami Rabi' hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kami dan beliau husnul khatimah. Qala yujad al-yawm fi ba'd as-salafiyyin. Kata beliau, ditemukan pada hari-hari ini pada sebagian salafiyyin. Man yaghlu fi ba'd al-mashayikh. Ada yang bersikap ghulu dalam menyikapi sebagian syekh. Ghulu war-rafidah was-sufiyyah wa ashab wahdat al-wujud. Yang sikap ghulu mereka seperti gulunya kaum rafidah dan sufiyyah dan kaum wahdatul wujud. Hadha kalamu. Ini ucapan beliau. Yahki waqi'an mawjudan. Di mana beliau menceritakan tentang realita yang ada. Qala hadzal kalam qabla sinin. Beliau mengucapkan perkataan ini beberapa tahun yang lalu. Wazdada al-amru su'an wa dhulma. Dan semakin bertambah buruk dan bertambah kezaliman. Wa fuhshan wa furqah wa fitnah. Dan semakin bertambah keburukan, kekejian dan perpecahan dan fitnah. Fa idza ji'ta taqulu hadzal kalam wa amsaluhu min al-kalam. Dan apabila engkau datang lalu engkau mengatakan pada mereka ucapan ini dan yang semisalnya. Harabuka kama fa'alat al-aqsam al-arba'ah. Maka mereka akan memerangimu seperti yang dilakukan oleh empat kelompok sebelumnya. Yat'an fil ulama. Ini maka mereka akan menuduh, oh ini orang mencela ulama. Yuhaqqir fil ulama. Ini orang merendahkan ulama. Yuzahhid fil ulama. Ini orang menjadikan orang bersikap zuhud atau tidak ingin lagi mendatangi ulama. Qalil adab ma'al ulama. Atau ini orang kurang ajar terhadap ulama. Yara nafsahu aliman. Dia, atau mereka mengatakan ini orang menganggap dirinya sendiri sebagai orang alim. Yuzahim al-ulama. Ini orang ingin menyaingi ulama. Ya, dunia wasa, ma fi zahma. Ya, dunia ini luas, tidak ada yang sempit di sini. Aiyah, ma hada? Apa ini? A'ti kulladhi haqqin haqqa wa illa faqad futinta. Berikan setiap orang yang memiliki hak itu haknya. Kalau tidak, maka itu menunjukkan bahwa engkau telah terfitnah. Al-muta'assiba lil madhahib wal muta'assiba lil masyayikh wa ghairihim. Orang yang fanatik kepada madhab, orang yang fanatik kepada syekh dan yang lainnya. Yastabshiruna bi anna 'adzabaka wa halakak qarib. Ha? Yastabshiruna bi anna 'adzabaka wa halakak qarib. Mereka menyampaikan berita gembira bahwa kebinasaanmu dan siksaan yang menimpamu itu sudah dekat. ويحتجون بقول ابن عساكر رحمه الله. Lalu mereka berhujjah dengan perkataan Ibnu Asakir rahimahullah. لحوم العلماء مسمومة. Dagingnya para ulama itu beracun. وعادة الله. انظر ماذا قال. وعادة الله في منتهكها منتهكهم ومنتقصهم معلومة. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi orang-orang yang merendahkan para ulama itu sudah diketahui akibatnya. Man atlaqa lisanahu fihim bisalb. Maka barang siapa yang mengeluarkan atau mengucapkan melalui lisannya dengan celaan terhadap ulama, ibtalahu Allah bimautil qalb. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi musibah kepadanya dengan dimatikan hatinya. Wa huna amran tanabbah lahuma. Maka di sini ada dua perkara yang hendaknya engkau perhatian di dalam mengamati dua perkara ini. Awalan Al-Hafidz As-Sakhawi. Yang pertama Al-Hafidz As-Sakhawi. Tilmidz Ibnu Hajar. Muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Indakum at-tilmidz ya'ni murid? Murid. La haula wa la quwwata illa billah. Tayyib. المتعلم على ابن حجر ما في لها معنى كذا في كتابه الإعلان بالتوبيخ على من ذم التاريخ dalam kitab beliau dalam kitab beliau الإعلام والتوبيخ على الإعلان بالتوبيخ على من ذم التاريخ أو علم التاريخ الإعلان بالتوبيخ على من ذم علم التاريخ نقل هذه المقالة لابن عساكر. Beliau menukil perkataan Ibnu Asakir ini. وَتَعَقَّبَهَا وَقَالْ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا. Dan beliau mengeritik ucapan Al-Hafidz Ibnu Asakir ini dan beliau mengatakan perkataan beliau ini tidaklah dihukumi secara mutlak. وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ هَذَا الْكَلَامِ. Dan beliau tidak menerima secara mutlak ucapan ini. Ibnu Asakir Syafi'i والسخاوي Syafi'i. Ibnu Asakir itu bermadhab Syafi'i dan As-Sakhawi juga bermadhab Syafi'i. فيقول العبارة ليست على إطلاقها. Maka kata As-Sakhawi, ungkapan yang seperti ini itu tidaklah dihukumi secara mutlak. بل يجوز الطعن فيه والكلام بحق وبعدل وبعلم إلى آخره. يجوز الطعن. الكلام فيه طعن الروايات ما هو طعن في الراوي. Bahkan diperbolehkan mencerca para perawi demikian pula membicarakannya. الأمر الثاني. Perkara yang kedua. تأملوا ألفاظ ما تنقلونه عن ابن عساكر. Kalian perhatikan lafaz-lafaz yang kalian nukil dari Ibnu Asakir. Man intaqasahum. Barang siapa yang merendahkan mereka. Man atlaqa lisanahu bisalb. Dan barang siapa yang melepaskan lisannya berupa cercaan kepada mereka. Huwa la yurid illa alladhi ya'ibuhum bima laysa fihim. Maka yang dimaksudkan oleh Ibnu Asakir adalah orang-orang yang mencela mereka dengan sesuatu yang ulama itu tidak berada padanya sifat tersebut. وَيُرِيدُ مِنَ الْمُتَكَلِّمْ فِيهِمْ الَّذِي يُرِيدُ إِنْقَاسْ أَقْدَارِهِمْ. Dan yang dimaksudkan oleh beliau adalah orang yang membicarakan para ulama itu adalah orang-orang yang ingin merendahkan kedudukan ulama. أَمَّا رَدُّ الْخَطَأَ. Adapun membantah sebuah kesalahan dan menjelaskan ketergelinciran seorang alim Walau radda alaihi man huwa tilmid indahu. Walaupun yang membantahnya adalah murid daripada guru tersebut. Wa man huwa aqallu minhu ilman. Atau yang membantahnya adalah orang yang lebih sedikit ilmunya. Bal qad yaruddu fasiqun aw mubtadi' ala sunni wa yakunu as-shawab ma'a. Dan boleh jadi seorang yang fasik atau seorang ahlul bid'ah membantah seorang alim sunni sementara kebenaran ada pada ucapan ahlul bid'ah tersebut. Wa la budda an tajid min ahli as-sunnah man yaqul bi anna ma qalahu fulan khata'. Ha? La budda an tajid min ahli as-sunnah man yaruddu ala as-sunni khata'. Dan pasti engkau akan mendapati dari ahlus sunnah ada yang membantah kesalahan ahlus sunnah yang lain. Wal ulama min ahd as-sahaba ila al-yawm yaruddu ba'dhum ala ba'd. Dan para ulama dari zaman sahabat sampai hari ini saling membantah satu dengan yang lain. Wa yata'aqqab ba'dhum ba'dhan. Saling mengkritik sebagian kepada sebagian yang lainnya. Wa yubayyirun zallat al-'alim. Dan mereka menjelaskan tentang ketergelinciran seorang alim. Fala yattabi'unahu fiha. Maka mereka tidak mengikuti ketergelinciran alim tersebut. Wa la yutbi'unahu huwa bi zallatihi wa yarmuna. Dan mereka tidak mencari-cari ketergelinciran tersebut lalu kemudian mereka melemparkannya. Dzakara al-Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ما زل به بعض فقهاء العراق الكوفة tentang ketergelinciran yang dilakukan oleh sebagian fuqaha Irak dan Kufah من إباحة بعض النبيذ di mana mereka membolehkan untuk meminum sebagian النبيذ بين معنى النبيذ ها بين معنى النبيذ يعني الترى العنا الزبيب وهذا الذي يعني ايش يسمونه ما يبلغ إلى الإسكار ما يبلغ يبلغ يعني كثيره يسكر وقليله لا النبيذ ini adalah semacam cara yang mereka lakukan terhadap benda-benda tertentu yang dibiarkan dalam waktu lama ya, kurang lebih kayak tape gitu ya yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan tapi kalau sedikit tidak. فقال زلة لا يتبعون عليها. Maka Imam Ahmad mengatakan ini adalah sebuah kesalahan dan ketergelinciran yang tidak boleh diikuti atas pendapat itu. ولا يسقطون ويترك حديثهم من أجلها. Namun tidaklah ditinggalkan atau digugurkan riwayat-riwayatnya karena itu. وروى إسحاق ابن منصور الكوسج. Dan diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur al-Kausaj. في كتابه مسائله عن أحمد وإسحاق بن راهوي. Di dalam kitabnya المسائل الإمام أحمد إسحاق بن راهوي. أن عبد الله بن المبارك الإمام المعروف. Bahwa الإمام عبد الله بن المبارك. كان يناقش بعض من تعصب لأولئك الفقهاء. Beliau berdiskusi dengan sebagian orang-orang yang fanatik kepada sebagian para fuqaha tersebut. وذكر لهم نوعين من الأدلة. Dan beliau menyebutkan kepada mereka dua jenis dalil. الأدلة بأن كل ما أسكر فهو خمر. Dalil bahwasanya segala yang memabukkan maka itulah khamr. ليس خاصا بثمره من الثمار. Namun tidak di mana yang memabukkan itu tidaklah terkhusus pada buah-buah tertentu, tidak pada buah-buah yang lainnya. كما ذهب إليه بعض هؤلاء الفقهاء. Sebagaimana yang menjadi pendapat sebagian fuqaha itu. بل ما صنع خمرا من تمر أو زبيب أو ذرة أو شعير فإنه يكون خمرا. Namun apa saja yang dibuat untuk dijadikan khamr, apakah itu kurma, ataukah itu gandum, ataukah itu ataukah itu jagung atau yang lainnya, maka itu disebut khamr. Jenis yang kedua yang dari hadis-hadis yang beliau sebutkan. ويذكرها دائما أهل السنة في هذا الباب. Dan seringkali disebutkan oleh أهل السنة dalam perkara ini. أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. Bahwa sesuatu yang dikonsumsi banyak dapat memabukkan, maka sedikit yang dikonsumsi itu juga perkara yang diharamkan. ومثل حديث ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق يساوي خمسة أمداد. Dan demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa apabila lebih dari satu sa', ya, lebih dari satu sa', yaitu lima mud itu memabukkan, maka setelapak tangan saja itu juga menjadi sesuatu yang telah diharamkan. Alam ihtajja Ibnu al-Mubarak fil ahadits. Maka Abdullah bin Mubarak berhujjah dengan hadis-hadis. Faqalu anta turid an taqul. Maka mereka mengatakan, kamu ingin mengatakan anna haulal ulama matu wal khamr fi butunihim, bahwa para ulama ini telah meninggal sementara khamr ada di dalam perut-perut mereka. Wa matu syaraba lil khamr, bahwa mereka itu mati dalam keadaan mereka minum khamr. Faqala lahum kalima jamila, maka Ibnu al-Mubarak mengatakan kepada mereka sebuah kalimat yang indah. Jannibuna dzikrar rijal 'inda al-muhajjah bil adillah, jauhkan dari kami menyebutkan tokoh-tokoh tertentu ketika kami sedang menyampaikan hujjah dan dalil. Ai la tadhkuru al-ahkam 'ala ar-rijal, yaitu jangan engkau tadhkuru ar-rijal al-a'imma alladziina lahum 'udzur, jangan, ya maksudnya jangan engkau menyebutkan para imam-imam tersebut yang mereka itu memiliki uzur karena beliau menyampaikan dalil dan hujjah. Dzakar Asy-Syafi'i fi ar-risalah khamsat a'dzar, al-imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab risalah 5 uzur. Dzakara khamsat a'dzar, tafsir. Ikhtisar. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam risalah 5 udzur. Saya khawatir 5 udzur ini dirinci lagi sampai asam tidak selesai. Khamsat a'dzar. 5 udzur. Lil 'alim alladhi qad yaqulu qawlan yukhalif as-sunnah as-sahihah. 5 udzur bagi seorang yang alim yang kadang-kadang dia mengeluarkan sebuah pendapat yang menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Fabasataha Syaikhul Islam fi 10 asbab. Maka dirinci oleh Syekhul Islam dengan menyebutkan 10 sebab. Fi risalatihi al-'azimah raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam. Dalam kitab beliau raf'ul malam 'anil a'immatil a'lam. Fa hadha min al-amrad alladhi tasallalat ila ba'd ahli as-sunnah. Maka ini termasuk jenis penyakit-penyakit yang disusupkan kepada sebagian ahli sunnah. Wa sabbabat al-fitan bainahum. Dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Najjanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian. Wa ujmil al-an ba'd al-wasaya allati biha ath-thabat insyaallah. صوت. طيب من أسباب الثبات على الاستقامة. Dan di sini sekarang saya ingin menyebutkan secara global sebab-sebab kokoh di atas istiqamah. الإخلاص لله تعالى ومراقبة نيته. الإخلاص لله تعالى ومراقبة نيتك يعني. إخلاص karena Allah سبحانه وتعالى dan senantiasa memeriksa hati. Memeriksa niatnya. Fil ilmu wal ibadah wal amal. Baik dalam hal ilmu, ibadah dan amalan. Al-thani taqwallah azza wa jalla fi aqwalik wa af'alik. Yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan dan perbuatanmu. Al-thalith al-iqbal ala al-a'mal as-salihah al-mashru'ah. Yang ketiga senantiasa menyibukkan diri untuk senantiasa beramal saleh. Ar-rabi' as-sabr. Yang keempat sabar. فقد تعددت الأحاديث في الأمر بالصبر عند الفتن. Dan telah berlalu penyebutan hadis-hadis untuk bersabar dalam menghadapi fitnah. الخامس الأنات وعدم العجلة. Yang kelima tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu. روى البخاري في الأدب المفرد. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. عن علي رضي الله عنه وأرضاه. Dari Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. قال لا تكونوا عجلا. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Ay muta'ajjilin, yaitu orang yang tergesa-gesa. Wal 'ajala as-sur'ah, yang dimaksud al-'ajala yaitu tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. La tasta'jil fi qabul syai, jangan engkau tergesa-gesa di dalam menerima sesuatu. La tasta'jil fi raddi, jangan tergesa-gesa pula dalam membantahnya. La tasta'jil fil kalam fil masail, jangan tergesa-gesa di dalam membicarakan permasalahan. La tasta'jil fi hajrin nas wa ta'n fihim, jangan tergesa-gesa di dalam memboikot, menghajar manusia dan mencerca mereka. Al anatu minar rahman wal 'ajalatu minasyaitan, sifat ta'anni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan terburu-buru atau tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Hadithun fi silsilah sahihah al-Albani. Hadith dalam silsilah sahihah al-Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal-ana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kelembutan dan tidak tergesa-gesa. Kam jarratil ajala minan nadama. Berapa banyak sikap tergesa-gesa itu yang membawa kepada penyesalan dan menyebabkan timbulnya kedustaan, kezaliman dan memutuskan tali silaturrahim. Perhatikanlah wasiat Khalifah Ar-Rashid radhiyallahu anhu ini. La takunu ujula. Jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Madayi' wal madayi' jam'u midya'. Dan jangan kalian menjadi madayi', dan jangan kalian menjadi siaran radio. Madayi' jamak dari midya', maksudnya jangan kalian menjadi orang yang suka menyebarkan berita-berita. Hadza fi zamanihim ar-rajul alladhi yanshur al-akhbar la yatathabbat wa la yataharra. Ini di zaman mereka, yaitu seorang yang suka menyebarkan informasi dan berita dalam keadaan dia tidak melakukan check and recheck. Al-yawm wujida ma huwa akhtar wa asra'. Dan pada hari ini ditemukan apa yang lebih cepat dan lebih mudah. Al-qanawat al-fada'iyah, yaitu adanya salur siaran-siaran berita, al-idha'at, radio-radio, al-mawaqi' al-internet. Demikian pula internet, situs-situs internet, wasail at-tawasul bil WhatsApp wa ghairiha min anwa' al-internet online. Media-media sosial seperti WhatsApp dan yang lainnya yang bersifat online. La takun midya'an tanshur al-akhbar. Jangan engkau menjadi penyiar yang menyiarkan berita-berita. Wa tatasabaq ila nashriha awwal bi awwal. Lalu kemudian engkau berlomba-lomba untuk menyebarkan berita itu satu demi satu. Qala al-ulama la yakunu thiqatan man haddatha bi kulli ma sami'. Kata para ulama, tidaklah seorang itu menjadi orang yang terpercaya ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Wa qala ba'dhum man haddatha bi kulli ma sami' faqad kadzab. Sebagian mereka mengatakan barang siapa yang memberitakan semua apa yang dia dengarkan, maka sungguh dia telah berdusta. والآن لم يقتصر الأمر على الرجال بل حتى النساء أصبحن مذايع أو مذياعات لا أدري كيف تجمع. Dan sekarang ini perkara ini bukan hanya dilakukan oleh kaum lelaki, tapi juga para wanita sudah menjadi penyiar-penyiar berita. Nasnaim ala sarireh wa biyadihi jawwaluh. Yang dia berada di tempat tidurnya, di tangannya ada HP. Uyanshur akhbar. Lalu dia pun menyebarkan berita. Uta'an fulan fi fulan. Dia mencela si fulan terhadap fulan. Fulan an fulan. Berkata fulan tentang fulan. Naam fulan, saqat fulan, qam fulan. Si fulan tidur, si fulan bangun, si fulan jatuh. Hadha yaqul kafa. La takunu madayi'a. Jangan kalian wala madayi' tayyib. Wala budhura. Dan jangan pula kalian menjadi budhura. Al-budhur alladhi ya'ni alladhina la yaktumuna as-sirra wal hadith. Yaitu orang-orang yang tidak menyembunyikan sebuah berita dan ucapan. Thumma qala Ali limadha awsa bi hadhihi al-wasaya? Lalu kemudian dikatakan kepadanya, mengapa? Limadha awsa bi hadhihi al-wasaya? Mengapa beliau memberi wasiat dengan wasiat-wasiat ini? Qala fa inna min wara'ikum ay sata'ti ayyam bala'an mubraha. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya di masa-masa mendatang akan muncul al-bala al-mubrih al-muklih, yani hadhihi al-ibarat dalil ala kathrat ad-darar wal-ifsad wal-hala. Sesungguhnya di masa-masa mendatang kalian itu akan muncul bala-bala yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Wa umuran mutamahilah. Dan perkara-perkara wara'akum umuran mutamahilah ay fitan yashuddu ba'daha ba'dhan. Dan akan muncul fitnah-fitnah yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Uruduha bidham ya'ni fitan thaqilah jiddan yashuddu ba'daha ba'dhan wa yakhtalit ba'daha bi ba'd. Dan akan muncul fitnah-fitnah yang berat yang saling menguatkan satu dengan yang lain dan mengikat satu dengan yang lainnya. Idzan لا تكن مذياعا فيها. Maka jangan jadi penyiar berita padanya. ولا تكن عجلا. Dan jangan tergesa-gesa. ولا تستعجل. وتثبت. Dan hendaknya senantiasa engkau tathabbut. ومن يتق الله. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu Allah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kalian furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Naktafi bihadzal qadr wa qad ataltu alaikum. Dan kita cukupkan sampai di sini. Aku sudah memperpanjang pembahasannya kepada kalian dan selalu begitu. فأعتذر منكم حفظكم الله. Dan saya meminta udzur kepada kalian, hafizakumullah. وأسأل الله أن تكون هذه الزيارة بداية خير للقاءات. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ziarah ini menjadi awal kebaikan dan pertemuan. واجتهدوا فيما أنتم فيه من الخير. Dan bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa yang antum miliki dari kebaikan. واصبروا على الناس. Dan bersabarlah dalam menghadapi manusia. وترفقوا بدعوتهم. Dan lemah lembutlah dengan mengajak mereka. ولو آذوكم وحاربوكم وبدعوا. Walaupun mereka menyakitimu dan mereka memerangimu dan mereka menghukum engkau sebagai ahlul bid'ah. مجتمعكم بحاجة ماسة. Masyarakat kalian sangat membutuhkan kepada ilmu dan pemahaman fikih, baik dalam urusan aqidah, ibadah, akhlak, demikian pula muamalah, dan mengajak manusia kepada keutamaan-keutamaan, dan memperingatkan manusia dari berbagai keburukan. Maka di hadapan kalian ada tanggung jawab yang besar. والباب أمامكم مفتوح ولله الحمد. والباب أمامكم مفتوح ولله الحمد. Dan pintu di hadapan kalian terbuka, alhamdulillah. ودعوتكم لرحمتها ووضوحها مقبولة عند الناس. Dan ajakan kalian dengan penuh rahmat dan dengan penuh kejelasan diterima di hadap, diterima oleh manusia. فلا تلتفتوا إلى هذه العقبات الصغيرة على الطريق. Maka jangan kalian menoleh kepada adanya penghalang-penghalang yang kecil yang ada di jalan kalian. ولا تشتغلوا بها. Dan jangan engkau menyibukkan diri dengannya. ولا تتبعوا كل ما قيل منهم فيكم. Dan jangan kalian mencari-cari semua apa yang dikatakan oleh mereka kepada kalian. امضوا فيما ينفعكم وينفع الناس. Berjalanlah kalian untuk melakukan hal yang memberi manfaat kepada kalian dan memberi manfaat kepada manusia. إذا أكثرتم الالتفات لهذا وهذا. Apabila kalian terlalu banyak menoleh ke sana dan kemari. والتوقف عند هذا وذاك. Lalu berhenti pada dalam menyikapi ini dan itu. متى تعملون للسنة؟ Maka kapan kalian bisa mengamalkan sunnah? متى تعملون لمنفعة الناس؟ Dan kapan kalian beramal untuk memberi manfaat kepada manusia? فلا تهتموا بذلك ويكفيكم الله. Maka jangan engkau mementingkan هل tersebut, cukup bagi kalian Allah سبحانه. فأما الزبد فيذهب جفاء. Adapun buih maka itu akan hilang dengan sendirinya, tidak ada faedahnya. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Adapun yang memberi manfaat bagi manusia itulah yang akan menetap di muka bumi ini. المعلم منكم يرفق بطلابه. Maka hendaknya seorang guru di antara kalian lemah lembut kepada santri-santrinya. ويصبر على المخطئ منهم. Dan bersabar terhadap orang yang keliru dari mereka. ويصبر على تعليم بطيء الفهم. Dan bersabar kepada orang yang lambat pemahamannya. كونوا علماء رفقاء أهل صبر. Jadilah orang-orang yang lemah lembut dan penuh kesabaran. وفي كل أموركم تسلحوا بالصدق. Maka dalam setiap urusan kalian hendaknya kalian memiliki senjata berupa kejujuran. Fahuwa jami'un wa hadi li khisalil birr. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengumpulkan seluruh perkara kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam as-sidqu yahdi ila al-birr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada ketaatan. Qala ba'du as-salaf. Berkata sebagian salaf. As-sidqu sayfullah fil ardh ma wudi'a ala shay'in illa qata'ah. Kejujuran itu adalah pedang Allah di muka bumi. Tidaklah diletakkan pada sesuatu melainkan akan memotongnya. Usduqu fi wa taharraw as-sidq fi kulli umurikum. Maka hendaknya kalian menjaga kejujuran kalian dalam setiap urusan kalian. Wa la tata'ajjalu fa taqa'u fil kadhib. Dan jangan kalian tergesa-gesa yang menyebabkan kalian terjatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulih. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفقكم الله جميعا وبارك الله فيكم بارك الله.